Kekasih cintaku, jagalah aku selalu. Oh sayang, jangan kau ragu, segalanya untukmu. Ku tak ingin emas dan permata yang ku mahu setiamu. Kekasih.